Kami ini fakhr mania, kami pencinta Kiai Fakhri. Di mana beliau ada, di situ kami ada. Kami fakhr mania, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Kami cinta kepada Allah, kami cinta pada Rasulullah, juga kami cinta Kiai Fakhri, idola kami di dalam hati. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Muhammadur Rasulullah. Moga kita kumpul semua di dunia dan dalam surga, di bawah naungan ridho Allah, juga syafaat Rasulullah. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Muhammadur Rasulullah. Kami ini fakhr mania, kami pencinta Kiai Fakhri. Karena kami fakhr mania, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Rasulullah. Kami cinta kepada Allah, kami cinta pada Rasulullah, juga kami cinta Kiai Fakhri, idola kami di dalam hati. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Rasulullah. Moga kita kumpul semua, semua di dunia dan dalam surga, di bawah naungan ridho Allah, juga syafaat Rasulullah. Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Allah, Allah Rasulullah. Kami ini fakhr mania, kami pencinta Kiai Fakhri. Surga.